Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat mencintai Mekah karena tidak ada orang kecuali ia mencintai tanah kelahirannya. Tidak ada orang kecuali ia mencintai tanah kelahirannya. Itu sudah pada umumnya, dimanapun kapanpun orang itu mencintai tanah kelahirannya, sekalipun ada rasa malu ketika dia dilahirkan di tempat-tempat yang dusun atau desa yang ketinggalan ya, perkembangan dan yang lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika mungkin dia menjadi orang berhasil, dia tidak akan malu mengakui bahwa dia tinggal dari desa, tapi saya bisa berhasil seperti orang kota. Karena itu di dalam syair Arab dikatakan azzak biladak ya gharib, selalu muliakan kotamu, negerimu, wahai orang yang asing. Selalu muliakan, selalu istimewakan kotamu, wahai orang yang asing. Karena itu kita lihat orang Badui itu, mereka itu tidak pernah merasa hina dari asal tinggalnya mereka. Bahkan mereka membanggakan dirinya karena mereka tinggal dari tempat tersebut. Nah, sebagaimana Nabi juga seperti itu. Nabi itu sangat mencintai Mekah. Apalagi bisa dikatakan saat itu Mekah ini kota maju, kota yang berkembang. Ibaratnya kalau untuk dagang, tempat yang pas, tempat yang cocok. Kenapa? Pendatang banyak. Tapi Nabi di situ bukan untuk berdagang. Nabi di situ bukan untuk berbisnis. Menurut Nabi ini peluang yang besar untuk membawa Islam, untuk menyebarkan Islam. Lebih-lebih beliau pertama kali diangkat menjadi Nabi, beliau di Mekah. Dan beliau sudah melihat keadaan orang-orang Mekah selama hidup beliau dari kecil sampai di usia 40 tahun. Akan tetapi ketika datang perintahnya Allah bahwa Nabi perintahkan untuk hijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah, ada rasa berat untuk meninggalkan kota. Dan itu nampak ketika Nabi akan meninggalkan Mekah, Nabi itu sempat berhenti dan menoleh melihat kepada Mekah. Dan itu berulang, bukan sekali Nabi berhenti menoleh ke arah Mekah, menunjukkan bahwasanya Nabi apa? Sangat mencintai Mekah, berat hatinya untuk meninggalkan Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan keinginan yang lain. Lalu dipindahkan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah. Yang mana saat itu Madinah ini dikenal dengan Ardhil Waba. Tempat wabak, tempat penyakit. Dikenal dengan tempat penyakit. Enggak ada orang mau tinggal di Madinah. Gak ada orang mau tinggal di Madinah. Satu, jauh. Yang kedua, gak ada keramaian dan lain sebagainya. Lebih-lebih dikenalnya dengan Ardhul Waba, kota penyakit. Akan tetapi karena ini perintahnya Allah, Nabi SAW menjalankan dengan keinginan penuhnya, tapi memohon kepada Allah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad. Nabi dalam doanya memohon, Allahumma habib ilaina Makkah, ya Allah cintakan Allahumma habib ilaina al-Madinah, ya Allah cintakan Madinah kepada kami, ya, biarkan kami cinta kepada Madinah seperti cintanya kami kepada Makkah, bahkan lebih. Cintakan kami kepada Madinah seperti cintanya kami kepada Makkah, bahkan lebih. Bahkan Nabi cuma bukan hanya minta untuk mencintai Madinah melebihi Mekah, tapi Nabi juga meminta kepada Allah untuk diberkahi hasil kerjanya. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahhiha lana. Ya Allah berkahi untuk kami di dalam takaran kami, timbangan kami, dan sehatkan Madinah untuk kami. Wanggul hummaha ilal juhfa, pindahkan penyakit atau wabak yang ada di kota Madinah ini ke Juhfa, namanya kota. Kenapa saat Nabi datang ke kota Madinah, wahia auba ardillah, Nabi menjalankan perintahnya Allah SWT dengan memohon, cintakan Madinah kepada kami sebagaimana engkau cintakan Mekah, bahkan lebih. Lah, ini menunjukkan bahwasannya orang itu cinta tanah air, ada tempat kelahiran khususnya, tempat kelahiran khususnya. Kemudian ketika berpindah hijrah Nabi SAW ke Madinah, Nabi pun ingin mencintai Madinah. Nah, di sini ada keistimewaan dari kota Madinah. Di sini memiliki keistimewaan dari kota Madinah karena berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hilangnya wabak. Ini di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikatakan oleh sebagian ulama athar atau efek dari ardul wabak itu masih terasa sampai zaman sekarang. Ada sebagian ulama mengatakan efek athar, bekas ardul wabak itu terasa sampai zaman sekarang. Sehingga dikatakan apa? Orang masuk Madinah itu pasti loro, entah itu pilek, entah itu batuk, dan semisalnya. Ini adalah athar, bekas. Bekas, jadi ringan, enteng. Lah, Madinah ini memiliki keistimewaan di antaranya bahwasanya Dajjal tidak akan masuk. Sebagaimana diriwayatkan An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul madinata ru'bul masiihid dajjal laha yauma idzin sab'atu abwab ala kulli babin malakan. Ketika Dajjal muncul, Dajjal itu tidak akan masuk ke kota Madinah karena kota Madinah dikelilingi atau dijaga ada penjagaan, tujuh penjagaan. Ada tujuh tempat penjagaan. Setiap tempat penjagaan ini dijaga oleh dua malaikat. Setiap penjagaan dijaga oleh kedua malaikat. Dalam riwayat yang lain bahwa Dajjal itu tidak masuk dua kota. Dikatakan oleh Nabi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal. Laisa min baladin, tidak ada sebuah kota, tidak ada satupun kota, tidak ada satupun desa, dusun, negeri kecuali dimasuki Dajjal. Kecuali dimasuki Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa? Laisa lahum min niqabiha nakbun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satu tempat kecuali di tempat itu ada malaikat yang berbaris menjaganya. Ya, seakan-akan Mekah dan Madinah ini dikelilingi oleh malaikat, sehingga Dajjal nggak akan mampu untuk masuk dua kota tersebut. Sumatul Juful Madinah tu bi ahliha salah taros jafat. Kemudian Dajjal ini menggoncangkan Madinah tiga kali goncangan. Ibarat kalau karpet itu ditarik sama, digoyangkan sama Dajjal tiga kali. Apa tujuannya? Mengeluarkan orang-orang yang gak layak di Madinah. Orang-orang yang gak layak. Siapa yang gak layak? Fayakhruju ilaihi kullu kafir wa munafik. Orang kafir, orang munafik akan keluar. Gak layak di kota Madinah. Kenapa? Kota yang bersih, kota yang istimewa, kota yang indah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar. Ibarat di miring no ambil Dajjal. Kota Madinah itu seperti di miring no. Akhirnya mau gak mau orang kafir, orang munafik keluar. Gak pantas mereka. Kenapa? Ini pasukannya dan pengikutnya Dajjal mereka. Gak pantas tinggal untuk di Madinah. Sehingga tidak netep di kota Madinah kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Lah ini diantara juga tanda bahwasanya Allah itu memuliakan beberapa tempat, memuliakan kota dan juga memuliakan beberapa tempat. Di antara kota yang dimuliakan oleh Allah Mekah dan Madinah. Tempat yang dimuliakan masjid. Itu tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Lah kota atau tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah sepantasnya bagi kita untuk memuliakan. Kalau Allah memuliakan, lah kita sebagai makhluknya juga harus lebih memuliakan. Masa ada seorang presiden menghormati seseorang sedangkan kita gak menghormati itu? Gak pantas. Loh, atasannya menghormati kok bawahnya gak menghormati? Tidak pantas. Mau gak mau bawahan ini ngikuti atasan. Lah ketika gak mengikuti berarti dia gak sejalan dengan atasannya. Lah kalau gak sejalan dengan atasannya, ini kalau memang benar loh ya, dalam arti kalau perbuatannya atasannya itu benar, perbuatan atasannya benar, bawahan harus ikut. Lah kalau bawahannya gak mengikuti apalagi menyalahi, nah ini tidak tepat, nggak benar, nggak benar. Misalnya ini menghalalkan yang haram, atasannya, bawahnya ya ojo melu. Tapi kalau menghalalkan yang halal, ini halal, bawahnya jangan mengharamkan yang halal, apalagi itu yang dihalalkan oleh yang atasannya. Lah Allah menghormati masjid, Allah menghormati kota Mekah, Madinah, ya kita sudah selayaknya menghormatinya. Kita sudah semestinya untuk memuliakannya. Malah kita melakukan hal-hal yang tidak pantas di tempat masjid-masjid. Ngerokok atau ya, yang lain sebagainya. Ini hal yang gak pantas. Sebagaimana kemarin kita bahas, meludah, tembok masjid diludahi, itu sudah tidak adab. Temboknya masjid diludahi, itu sudah gak adab. Gak beradab. Lah apalagi kalau ngerokok di dalam masjid. Tembok luarnya loh, bukan tembok dalam ini, tembok luar ini. Gak ada hubungannya dengan sholat. Apalagi di dalamnya. Tambah gak adab, siapapun dia. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami yang mengerjakan. Imam Abu Yazid Al-Bustami melihat seseorang yang meludah ke tembok masjid. Dan orang itu dikenal ahlus sholah. Dikenal ahlus sholah. Katanya Imam Abu Yazid, kalau orang seperti ini, gak mungkin. Gak mungkin, gak pantas ini membawa sirnya Allah. Lah apalagi kalau melakukan perbuatan yang makruh di dalam masjid. Ini cuma sekedar adab loh. Meludah itu tidak ada hukumnya. Kecuali kalau dalam masjid bisa haram. Kalau di luar masjid ya ada hukumnya. Oh, haram kan ngitu. Loh, itu kan dia haram ngitu. Cuma adab yang diajarkan oleh Rasulullah meludah itu. Adab. Hukum meludahnya mubah. Tapi kalau rokok kan ada perdebatan. Ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kita taruh makruh aja. Loh, kalau dilakukan di masjid sudah enggak pantas. Kalau kita mengambil pendapat yang makruh aja, dilakukan di masjid itu enggak pantas. Mestinya di masjid itu yang sunnah atau yang wajib. Yang makruh jangan dilakukan di masjid. Kalau mereka mengambil pendapat yang makruh, lebih-lebih kalau mereka mengambil pendapat yang haram dilakukan di masjid, wah lebih parah lagi. Atau perbuatan yang sudah jelas haram dilakukan di dalam masjid. Loh, kita harus memuliakan. Ya, jadi seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan Madinah, Allah memuliakan Mekah, begitu juga Allah memuliakan masjid-masjid. Masjid tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita menjadi orang-orang yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.